الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita Risalah Fadhlul Islam. Qala rahimahullah, babu ma ja'a fi anna Allah ihtajaza at-taubata 'an sahibil bid'ah. Bab, apa-apa yang datang dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari pelaku bid'ah. Hadza marwiyun min hadits Anas wa min marasilil Hasan. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan juga datang secara mursal dari marasilnya Al Hasan. Qala hafizahullah, yani qala syarih, hadha fi bayan alwujuh allati takunu fiha albid'atu syarran min alkabira. Ini dalam hadis ini keterangan sisi bahwa kebid'ahan itu lebih jelek daripada dosa besar. Fa min alwujuh anna sahibaha la yuwaffaqu littaubah, bahwa penyeru pelaku bid'ah la yuwaffaqu littaubah, dia tidak diberi taufik untuk taubat. Itu sisi kejelekannya, karena dia yakin bahwa apa yang dia lakukan adalah kebaikan, beda dengan pelaku maksiat. Walaupun bagaimana maksiatnya, tetap saja dia meyakini bahwa itu adalah maksiat, tidak boleh, pada hakikatnya dilarang. Ya cuma dengan berbagai alasan, ya ah, orang ini kasihan, so taculo, so taranjo, so macam-macam lah. Jadi, so setengah mati motor mau kasih tinggal, so banyak alasan-alasan. Ketika ditanya bagaimana hukumnya, ya tidak boleh, no, tidak bisa, itu haram. Mar orang so bagi ini, orang ini kotor. Mereka mengakui bahwa mereka bergelimang dosa. Beda dengan ahlul bidah. Justru karena keyakinan bahwa yang mereka lakukan dari kebidaan itu adalah suatu kebaikan, maka tidak diberi taufik untuk taubat. Wa yusirru ala bid'atihi, dan terus dia dengan kebidaahannya. Hadza huwal ghalib, ini kebanyakannya. Li'annahu yara annahu ala haqq. Ini kebanyakannya, artinya masih tetap ada saja dari kalangan ahlul bidah yang taubat. Tapi kebanyakannya ya tidak mau tobat, dan nahu yara annahu ala haq, karena dia menganggap dirinya di atas kebenaran. Wa annahu musib, bahwa dia benar. Wa anna ma amilahu min ad-din, bahwa apa yang dia lakukan adalah bagian dari agama. Wa annahu khair, dan bahwa kebidaan yang dilakukan itu adalah kebaikan. Fala yufakkiru ayyatrukal bid'ah, maka tak terpikirkan oleh dia untuk meninggalkan kebid'ahan itu. Bi khilafil 'asi, berbeda dengan para pelaku maksiat. Fainahu ya'rif annahu mukhti, dia sadar, dia tahu bahwa dia salah. Wa annahu mukhalif, dia menyelisih syariat. Wa yakhafu minallahi wa yatawakkalu al-'uqubah, dia takut kepada Allah dan khawatir hukuman ditimpakan atasnya. Pada falidzalika sar'ana ma yatubul 'asi wa yakhjal, oleh karena itu begitu cepatnya orang-orang pelaku dosa maksiat ini tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut. Ikhlafil mubtadi', berbeda dengan ahlul bidah. Fa innahu la tadhharu 'alaihin nadam, tidak nampak atas mereka penyesalan. Walakinnahu masrurun bi bid'atihi, bahkan dia berbahagia, senang, bangga bahkan dengan kebid'ahannya. Wa yad'u ilaiha, dan bahkan mengajak orang untuk melakukannya. Fa hadza min masawi'il bidah, ini termasuk kejelekannya kebid'ahan. Anna sahibaha yaqa'u fiha wa yad'u ilaiha, bahwa pelakunya terjerumus ke dalamnya kemudian mengajak kepadanya. Wa min masawi'il bid'ah anna sahibaha la yuwaffaqu lit-taubah, dari kejelekan kebidaan ini bahwa pelakunya tidak diberi taufik untuk tobat, bikhilafi mursakibil kabirah, berbeda dengan para pelaku dosa besar. Fa innahu katsiran ma yuwaffaqu lit-taubah. Jadi banyak di antara pelaku maksiat diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tobat. Karena pada dasarnya dia masih yakin bahwa dia salah, dia keliru, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia kotor, dia bergelimang dengan dosa. Banyak barakallahu fikum sadar mereka. Barakallahu fikum. Yani hada marwiyun min Hasan min hadith Anas wa min marasil al-Hasan. Yani hada al-athar inna Allah ihtajaza at-taubata an sahibi al-bid'ati hada marwiyun an ar-rasul sallallahu alaihi wasallam marfu'a. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu' wa mursal dari al-Hasan al-Basri. Baik. Wa dzakara Ibnu Waddah أن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه قال انظر إلى ماذا يتحول إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. Disebutkan oleh Ibnu Waddah dari Ayyub, qala kunna kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu. Berkata Ayyub, ada seseorang di tengah-tengah kami, dia berpendapat dengan pendapat khawarij. Fatarakahu, kemudian dia tinggalkan. Fatih itu Muhammad bin Sirin, maka aku pun berkata mendatangi Muhammad bin Sirin, fakultu asy'arta anna fulanan taraka ra'yahu. Tidakkah engkau sadar, tidakkah engkau tahu bahwa si fulan dia telah meninggalkan pendapatnya tadi, mazhabnya, mazhab khawarijnya. Qala undur ila madza yatahawwal. Berkata Muhammad Sirin, engkau perhatikan saja nanti kemana dia akan berubah, berubah kemana dia. Barakallahu fikum. Ahlul bidah berpindah dari satu bidah ke bidah yang lain. Barakallahu fikum. Subhanallah. Antum tahu bid'ahnya orang-orang yang ada di Masjid Bani Hanifah, zikir berjamaah yang ditegur oleh Ibnu Mas'ud bahwa itu bukan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir ini zikir mutlak saja, tidak perlu ngumpul-ngumpul, tidak perlu dikomando oleh siapa-siapa. Jadi dalam keadaan berjalan Anda bisa zikir, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring silakan, tidak perlu ngumpul-ngumpul seperti ini. Ini bukan metode berzikir yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan berzikir secara mutlak. Kata rawi, faraitu ammata haula yuta'inuna yawman nahrawan. Maka aku dapati mereka itu yang zikir berjamaah di masjid itu, kebanyakan mereka itulah yang menghalangi kami, yang mereka yang menghadapi kami di perang Nahrawan. Pasukannya Ali menghadapi apa? Orang-orang Khawarij. Mereka berubah menjadi lebih parah. Barakallahu fikum. Bergabung dengan kelompok Khawarij. Undur ila ma da yatahawwal. Tengok perubahannya kemana mereka. Inna akhir al-hadithi ashaddu alaihi min awwalihi. Karena akhir hadis itu lebih jelek atas mereka dari awalnya. Karena akhir hadis mengatakan yamruquna minal islami thumma la ya'uduna ilaihi. Mereka keluar dari Islam dan mereka tidak kembali lagi padanya. La haula wala quwwata illa billah. Kita lihat hadza rajulun kana ala bid'ati al-khawarij fatarakaha. Orang ini kana ala bid'ati al-khawarij yang disebutkan dalam hadis ini. Dia meninggalkan pemahaman khawarij. Fasurra alladhi ra'ahu wa fariha. Orang-orang pun bergembira dengannya. Alhamdulillah dia sudah meninggalkan pemahaman itu. Wadhaba li Muhammad bin Sirin. Wa huwa min a'immatit tabi'in. Dan orang-orang pun mendatangi Muhammad bin Sirin bertanya kepadanya. Muhammad bin Sirin adalah a'immatut tabi'in rahimahullah. Wa basyarahu anna fulanan tahawwala an ra'ihi. Disampaikan kepada Muhammad bin Sirin berita gembira ini bahwa si fulan telah meninggalkan pendapat khawarijnya. Fama surra ibn Sirin bidzalik. Muhammad bin Sirin justru tidak bergembira dengan berita itu. Bal qala lahu undur ila madza yatahawwal. Bahkan Muhammad bin Sirin mengatakan, tengok berubah kemana dia. Lainnya ulai sabitarikil bid'ata ila sunnah walakin ila al-bid'ati tsaniyah. Kalau dia berubahnya ke sunnah, alhamdulillah. Yang repotnya kebanyakan ahli bid'ah berubah ke bid'ah yang lainnya. Hadza min fiqhihi rahimahullahu taala. Ini pemahamannya Muhammad bin Sirin. Kenapa? Lima ada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yamruquna min ad-din tsumma la ya'uduna ilaihi. Mereka keluar dari agama ini dan mereka tidak akan kembali kepadanya. Fa Ibnu Sirin lam yatawaqqa minhu taubata min al-bid'ah. Ibnu Sirin tidak menyangka bahwa dia betul-betul tobat dari kebid'ahannya. Walakin tawaqqa minhu annahu yakhruju min bid'atihi ila bid'atin syarrin minha. Bahkan yang menjadi pendapat Muhammad bin Sirin adalah dia keluar dari kebid'ahannya ini menuju bid'ah yang lebih jelek lagi. Liqouli sallallahu alaihi wasallam yamruquna min ad-din tsumma la ya'uduna ilaihi. Wa hadha huwal ghalibu alaihi. Dan inilah kebanyakan para pelaku bid'ah. Wa hadha mushahadun fi khawarijil yaum. Dan ini yang kita saksikan. Ini yang disaksikan di kelompok khawarij, kelompok teroris di hari ini. Law tanduruhum lailan wa nahara wa ta'dharu wa tuhadhdhiruhum wa tundhiruhum ma tahawwalu an bid'atihim abadan. Kalau engkau mengingatkan orang-orang khawarij ini siang malam, mengingatkan mereka ma tahawwalu an bid'atihim abadan, mereka tidak akan berubah dari kebid'ahannya selama-lamanya. Hadza syai'un musyahad. Ini adalah suatu yang sangat disaksikan, kenyataan barakallahu fiik, walaupun bagaimana tetap dia bersikukuh dengannya. Li'annahum yarawna annahum ala haqq, karena mereka melihat diri mereka di atas kebenaran. Wa ala sawab wa yuzayyin lahum asyaitanu hadza, dan syaitan yang menghias-hiasi ini. Wa la yarawna annahum illa ala haqq, dan mereka tidak melihat diri mereka kecuali di atas kebenaran. Fal insanu idza lam ya'tarif bil khata' fa innahu yubtala bima huwa ashad. Karena seseorang kalau dia tidak mengakui kesalahannya, maka dia akan ditimpakan kesalahan yang lebih besar lagi. Ini bahayanya orang yang salah tidak mau mengakui kesalahannya, maka dia akan ditimpakan oleh Allah SWT kesalahan yang lebih besar lagi. Orang salah ya tobat, alhamdulillah. Tapi meninggalkan kebid'ahan menuju sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau salah, tidak mau mengaku salah, maka Allah timpakan hukuman berupa musibah yang lebih besar dari penyimpangan. Wa hadza sya'nul mubtadi'ah. Inilah kondisi keadaan ahlul bid'ah. Wa hadza min fiqh Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah. Inilah pemahaman, inilah fikihnya Imam Muhammad bin Sirin. Annahu la yatawaqqa'u anna al-khariji yatub min al-bid'ah. Tidak pernah beliau menyangka bahwa seorang teroris akan tobat dari kebid'ahannya. Lakin tawaqqa'a minhu annahu yadhhabu ila bid'atin ashad. Yang ada dalam benak imam ini bahwa dia akan berpindah dari satu bid'ah ke bid'ah yang lebih berat lagi. Wa dzalika akhdha min qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari ucapan Rasulullah, yamruquna min ad-dini tsumma la ya'uduna ilaihi. Fa Rasulullah yantiqu anil hawa wa la budda yaqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidaklah berbicara dengan hawa nafsu beliau, dan beliau bicara dan pasti akan terbukti sebagaimana apa yang beliau khabarkan. Wasila Ahmad bin Hanbal am ma'na dzalika fa qala la yuwaffaqu lit-taubah. Dan Imam Ahmad ditanya, yang merukuna min ad-dini tsumma la ya'uduna ilaihi, di hadis juga innallaha ihtajaza taubata an sahibi bid'atin, barakallahu fikum, kata Imam Ahmad ai la yuwaffaquna lit-taubah, yakni mereka tidak diberi taufik untuk tobat. Jadi dihalangi artinya tidak diberi taufik untuk tobat. Karena taubat hiya rujuu', karena taubat adalah kembali. Yuqalu taba idza raja'a, Dikatakan dia tobat kalau dia kembali, kembali dari kesalahan, kembali dari kebid'ahan. Tabau au anaba idza raja'an khata'ihi fahum la yatubun. Kalau dia tobat, dia berarti kembali. Idza raja'an khata'ihi, kalau dia kembali dari kesalahannya, fahum la yatubun, sementara mereka tidak mau kembali, tidak mau tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu bikum. Tayyib kita ajukan bersama sini. Lahu nasuban kawajam ni kisah Allah ilah. Lahan dosa kawajam.